Bagaimana seorang nelayan yang mencari ikan atau yang lainnya di tempat yang jauh dibutuhkan perjalanan 3 hari, apakah termasuk musafir atau mukim, apakah boleh mengqasar salatnya di kapal? Ya, dia musafir, maka selama dia dalam perjalanannya dia boleh mengqasar salatnya.